Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Kita masih akan melanjutkan babun minasyirki al-isti'adatu bighairillahi. Bab termasuk kesyirikan meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Memasuki dalil yang kedua. Berkata penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa an Khawlata binti Hakimin, dan dari sahabiyah yang mulia Khawlah binti Hakim. Beliau adalah salah seorang sahabiyah, sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita salihah As-Sulamiyah. Kunyahnya adalah Ummu Syuraik dan beliau adalah istrinya sahabat yang mulia Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhumah. Qalat, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang mendatangi satu tempat atau melewati satu tempat, faqala, lalu dia membaca doa ini, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Maka tidak ada satu pun yang dapat membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah jemaah sekalian dalil yang kedua di dalam bab ini, sekaligus dalil yang terakhir. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah, dalam hadis ini terdapat 5 pelajaran. Pelajaran yang pertama, bayanu annal isti'adata ibadatun. Penjelasan bahwasannya al-isti'adah, memohon perlindungan kepada Allah, adalah termasuk ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mengamalkannya, maka berarti itu ibadah. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kecuali itu adalah termasuk amal soleh, ibadah kepada Allah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula dalil-dalil yang lain juga menegaskan memohon perlindungan kepada Allah termasuk ibadah. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, kul a'udhu bi rabbil falak. Katakan, Aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Kul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia. Allah menyuruh kita meminta perlindungan kepadanya, menunjukkan itu adalah ibadah. Dan dia masuk dalam kategori berdoa. Jadi jemaah sekalian, ketika kita minta perlindungan kepada Allah, berarti kita sedang beribadah kepada Allah. Maka kita akan mendapatkan pahala ibadah. Dan oleh karena itu, apabila kita telah pahami bahwa meminta perlindungan kepada Allah adalah ibadah, kalau begitu, meminta perlindungan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Karena itu berarti peribadahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Beribadah kepada selain Allah, itulah hakikat syirik. Itulah hakikat kesyirikan. Akan tetapi, pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan rincian, yaitu orang yang minta perlindungan kepada selain Allah, dia dihukumi syirik apabila yang dimintai tersebut tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat. Yang pertama, dia masih hidup. Meminta perlindungan kepada orang yang sudah mati adalah syirik. Yang kedua, dia hadir. Meminta perlindungan kepada para jin, maka itu adalah kesyirikan. Bahkan ditegaskan juga kesyirikan minta perlindungan kepada jin di surat Al-Jin ayat ke-6 yang sudah kita bahas, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya dahulu sekelompok manusia minta perlindungan kepada sekelompok jin, maka para jin tersebut tidaklah menambah kepada mereka kecuali rasa takut dan kelemahan. Ayat ini alhamdulillah sudah kita bahas, menunjukkan kepada kita bahwa meminta perlindungan kepada para jin termasuk kesyirikan. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah permintaan tersebut bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Minta perlindungan dari sesuatu yang hanya Allah saja mampu melindungi kita darinya, lalu kita minta kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Seperti meminta perlindungan dari azab kubur atau azab neraka atau bencana alam dan lain-lain. Apa saja yang hanya Allah saja mampu melindungi kita darinya, lalu kita meminta perlindungan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Baik. Ditambah lagi jemaah sekalian, orang yang minta perlindungan kepada selain Allah itu, pada umumnya dia pasti terjerumus dalam kesyirikan yang lain, yaitu berharap kepada selain Allah, takut kepada para jin tersebut atau kepada orang yang sudah wafat, bergantung hati kepada mereka. Ini semua ibadah hati. Berharap, takut, dan bergantung hati. InsyaAllah ta'ala nanti akan datang babnya masing-masing. Orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan, kapan dia dihukumi syirik? Ketika dia berharap kepada selain Allah, atau takut kepada selain Allah, atau bergantung hatinya kepada selain Allah. Dan yang lebih parah lagi, ketika mereka meyakini makhluk-makhluk tersebut yang menguasai alam ini, yang maha mampu menolong mereka, yang maha mampu melindungi mereka dari segala bahaya. Ini lebih parah lagi syiriknya. Tapi subhanallah jemaah sekalian, kita ingatkan kembali, keyakinan seperti ini subhanallah masih ada di sebagian orang yang mengaku muslim, padahal orang-orang musyrik zaman jahiliyah tidak memiliki keyakinan seperti ini. Orang musyrik jahiliyah tidak memiliki keyakinan seperti ini. Mereka meyakini ketika mereka ditimpa kesusahan, yang bisa menolong mereka hanya Allah. Yang bisa melindungi mereka dari segala mara bahaya hanya Allah Azza wa Jalla. Itu keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah. Makanya Allah sebutkan ketika mereka naik kapal takut tenggelam, tidak ada tempat mereka untuk memohon perlindungan kecuali kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat ke-65. Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddina. Ketika mereka naik kapal, orang-orang musyrik jahiliyah, maka mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Ini orang musyrik jahiliyah karena mereka yakin yang bisa menolong mereka di saat-saat genting seperti itu hanya Allah. Tapi sayangnya ada orang yang mengaku muslim malah yakin kepada selain Allah Azza wa Jalla. Iya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, annal isti'adzatal masyru'ata hiya ma kanat billahi aw bi asma'illahi wa sifatihi. Bahwasanya cara memohon perlindungan kepada Allah yang disyariatkan adalah dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah itu sendiri atau nama-nama Allah yang lain, seperti a'udzu birrahman dan lain-lain. Wasifatihi, begitu pula dengan sifat-sifatnya. Boleh kita minta perlindungan kepada Allah dengan menyebut sifatnya. Contohnya dalam doa ini, doa ini menggunakan sifat Allah. A'udhu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah artinya kalamullah, maksudnya adalah Al-Quranul Karim. Yang dimaksud dengan kalimat-kalimat Allah di sini adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, kalamullah, adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Maka boleh. Juga boleh sifat-sifat yang lain, seperti sifat izzah, kemuliaan Allah. Boleh kita membaca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Ini juga salah satu doa ruqyah. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan dengan kekuasaannya. Min syarri ma ajidu wa uhadziru, dari keburukan yang aku dapatkan dan aku khawatirkan. Atau bisa juga dalam riwayat yang lebih sahih, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ini doa ruqyah, bacanya 7 kali sambil memegang tempat yang sakit atau anggota tubuh yang sakit. Sebelumnya baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian baca 7 kali sambil tangan kita memegang anggota tubuh yang sakit, lalu baca 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi. Aku berlindung kepada Allah dan dengan kekuasaannya. Jadi menggunakan sifatnya Al-Qudrah. Min syarri ma ajidu, dari keburukan yang aku dapatkan. Wa uhadiru, dan aku khawatirkan. Ini baca 7 kali. Itu cara mudah meruqyah, diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat. Jadi begitu cara kita minta perlindungan kepada Allah, dengan menyebut nama Allah itu sendiri atau nama-namanya yang lain atau sifat-sifatnya. Iya. Sama dengan doa bertawassul, juga boleh menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini termasuk tawassul. Termasuk di dalam ayat Al-A'raf 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya Allah pemilik nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Iya. Makanya kalau kita sebut nama Allah, itu termasuk kesyirikan. Hanya boleh kita sebut nama Allah di sini atau sifat-sifatnya. Dan ini juga mirip dengan bersumpah. Bersumpah boleh menyebut nama Allah, boleh pula sifat Allah. Boleh menyebut nama Allah, boleh pula sifat Allah. Iya. Seperti kita mengatakan demi Allah. Boleh juga kita mengatakan demi kemuliaan Allah. Iya. Jadi tiga di sini. Boleh kita sebut nama dan sifat Allah. Yang pertama memohon perlindungan. Yang kedua untuk tawassul. Yang ketiga ketika bersumpah. Adapun memanggil dalam berdoa, ini yang keempat, memanggil dalam berdoa, memanggil Allah, itu hanya boleh nama Allah, sifat Allah tidak boleh. Jadi enggak boleh kita panggil ya rahmatullah, wahai rahmat Allah, itu salah. Tapi panggillah ya rahman, wahai yang maha penyayang. Jadi ini empat. Tiga yang pertama, nama dan sifat Allah boleh. Yang keempat, hanya dengan nama Allah. Sifat Allah tidak boleh. Iya. Pelajaran yang ketiga, anna kalamallahi ghairu makhlukin. Hadis ini menunjukkan kalamullah, ucapan Allah bukanlah makhluk. Bukanlah makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Li'anna Allah syara'al isti'adzata bihi. Karena Allah mensyariatkan kita untuk memohon perlindungan dengan menyebut kalamullah. Maka berarti dia bukan makhluk, itu sifat Allah. Wal isti'adzatu bil makhluk syirkun kama sabaq. Sebab meminta perlindungan kepada makhluk adalah syirik sebagaimana yang telah berlalu. Fadalla ala annahu ghairu makhluk. Maka menunjukkan bahwasannya kalamullah bukan makhluk. Jemaah sekalian, ini pembahasan tersisip dalam hadis ini walaupun sebenarnya sangat penting sekali terkait dengan salah satu akidah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu meyakini Al-Quran adalah kalamullah dan kalamullah adalah sifat Allah. Sebagaimana juga firman Allah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah, maksudnya Al-Quran. Dan ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat atas akidah ini. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Sebagaimana ulama juga sepakat, orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Tidak ada perbedaan pendapat ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan di masa Imam Ahmad, di akhir masa Imam Mazhab yang empat, ini luar biasa, sempat menjadi fitnah besar. Kenapa? Karena ada penguasa, ada tes, habis baterai kayaknya nih. Tes. Sebelahnya. Jadi dahulu sempat ada istilah fitnatu khalqil Quran. Fitnatu khalqil Quran. Ini kalau kita terjemahkan artinya fitnah penciptaan Al-Quran. Ya, tapi bukan itu yang dimaksud. Jangan salah paham. Kalau kita baca dalam buku akidah fitnatu khalqil Quran, maksudnya adalah ada seorang penguasa yaitu Al-Ma'mun dan dua penguasa penggantinya, dua khalifah penggantinya, itu memaksa masyarakat untuk berpendapat Al-Quran itu makhluk. Dan ini jemaah sekalian, sebuah contoh kalau di sekitar penguasa orang-orang rusak. Siapa yang menjadi qadi di waktu itu, orang dekat penguasa dan menteri-menterinya, itu orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah. Ya. Nanti di akhir dinasti Abbasiyah yang menjadi menteri-menterinya adalah orang-orang Syiah. Kalau itu betul-betul disembeli. Antum baca runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad itu disembeli. Siapa yang menyembeli? Pasukan Tatar dengan bantuan orang-orang Syiah. Jadi para menteri Syiah ini ketika mereka jadi menteri, mereka beri usulan kepada khalifah untuk mengurangi pasukan yang ada di Baghdad. Alasannya ekonomi melemah. Dari 100 ribu pasukan di Baghdad dalam setahun menjadi 10 ribu. Dan itu sudah direncanakan. Setelah sudah lemah, maka dia pun mengirim surat kepada pasukan Tatar untuk datang saatnya menyerang. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Khalifah, pejabat-pejabatnya, keluarganya disembelih. Disembelih oleh orang-orang Tatar. Iya. Itu bahaya kalau di sekitar penguasa orang-orang rusak. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, fa inna da'wata tuhitu min waraihim. Doakan kebaikan untuk penguasa kalian. Karena sesungguhnya doa kita akan menjadi pagar yang melindungi dari arah belakang mereka. Artinya apa? Kata para ulama, maksud hadis ini untuk melindungi dari orang-orang rusak di sekitar penguasa. Kadang penguasa itu baik, tapi di sekitarnya orang-orang rusak. Memberikan informasi yang tidak benar, memberikan saran-saran yang menyesatkan. Makanya jemaah sekalian, ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Kata Imam Al-Barbahari, idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau kamu lihat seseorang mendoakan kejelekan untuk pemerintah, ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. Itu tanda-tanda ahlul bid'ah. Di antara julukan ahlul bid'ah adalah sahibu hawa, pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aita rajulan yad'u li sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Tapi kalau kamu lihat orang mendoakan kebaikan untuk pemerintah, maka ketahuilah dia adalah pengikut sunnah insyaallah. Itu ciri-ciri ahlu sunnah, mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Karena memang pemerintah membutuhkan doa kita. Di antara yang merusak pemerintah adalah orang-orang dekat. Nah, terjadi dalam sejarah Islam di masa Imam Ahmad, golongan Mu'tazilah, mereka yang menjadi menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya, sampai akhirnya mereka menyesatkan sang khalifah. Dan khalifah kemudian menetapkan menjadi undang-undang negeri, menjadi dasar negara, menjadi hukum yang wajib ditunaikan oleh setiap masyarakat, yaitu memiliki keyakinan Al-Quran itu adalah makhluk. Yang tidak mau dihukum mati. Banyak para ulama yang dihukum mati. Ya, kebanyakan para ulama yang dihukum mati. Nah, jemaah sekalian, banyak pula yang mereka mentakwil karena dipaksa. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Syafi'i juga, beliau memberikan takwilan sehingga beliau lolos. Jadi beliau ketika dipaksa, beliau sempat ketangkap dan dipaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi beliau cerdas, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, beliau ketika diuji apakah meyakini Al-Quran makhluk atau tidak, maka beliau berkata, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semua ini makhluk. Kata beliau, semua ini makhluk. Apa maksud beliau makhluk? Apa maksud beliau, yang mana yang makhluk? Jarinya. Bukan. Jarinya yang makhluk. Itu Imam Syafi'i. Beliau pintar, cerdas. Maka beliau dilepaskan. Tapi Imam Ahmad enggak bisa begitu. Karena ketika itu beliau di Baghdad tokoh sentralnya. Beliau enggak bisa seperti itu. Karena orang-orang akan ikut. Orang-orang akan mengikuti apa kata Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad mengatakan makhluk, mereka ikut makhluk. Beliau orang asli di situ, di Baghdad. Kalau beliau mengatakan makhluk, maka mereka akan ikut. Makanya beliau sabar. Walaupun dipukuli, hampir saja beliau mati. Dipukuli dan dipenjara. Dipukuli dan dipenjara. Saking tersiksanya beliau, jemaah sekalian, sampai seorang pencuri, teman beliau di penjara, Abu Haytham, itu kasihan dengan beliau dan memberikan nasihat. Kata Abu Haytham, saya saja mencuri, saya sabar di penjara. Kamu seharusnya lebih sabar menghadapi jihad di jalan Allah. Itu jemaah sekalian, pencuri di masa dahulu, akidahnya akidah yang benar. Ya. Abu Haytham. Dan sampai anak-anaknya Imam Ahmad itu heran, kenapa Imam Ahmad selalu mendoakan Abu Haytham. Ketika ditanya, dia pencuri ternyata. Kok pencuri didoakan terus? Ternyata luar biasa, dia punya jasa menasihati Imam Ahmad. Saya saja mencuri, disiksa di penjara ini, tapi saya sabar. Seharusnya kamu yang lebih sabar, karena kamu berjuang di jalan Allah. Sampai jemaah sekalian, berganti tiga khalifah. Sampai berganti tiga khalifah, Imam Ahmad masih di dalam penjara. Dan di khalifah yang keempat, Al-Mutawakkil Billah rahimahullah, beliau adalah seorang ahlu sunnah. Beliau membebaskan Imam Ahmad rahimahullah dan memuliakan Imam Ahmad. Iya. Jadi luar biasa fitnah yang dihadapi oleh Imam Ahmad ketika itu. Karena ada penguasa yang memaksa untuk berpendapat Al-Quran itu makhluk. Siapa yang tidak mau ikut pendapat itu, maka dihukum dengan hukuman yang sangat keras. Ada yang banyak yang sampai mati dibunuh. Iya. Nah jemaah sekalian, satu pelajaran penting dari kejadian tersebut, Imam Ahmad rahimahullah itu tidak mengkafirkan Al-Ma'mun dan tidak pula memberontak. Disebutkan seluruh fuqaha di Baghdad berkumpul, tinggal minta persetujuan Imam Ahmad untuk memberontak. Dan seandainya mereka memberontak, mereka punya kekuatan yang luar biasa. Mungkin enggak seperti ulama sekarang. Ulama dahulu luar biasa, diikuti oleh masyarakat. Para khalifah, para raja, tidak ada apa-apanya dahulu, tidak dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang dimuliakan, diagungkan seperti para ulama. Para ulama lebih diagungkan. Tapi Imam Ahmad tidak memberontak. Beliau memilih untuk bersabar. Bahkan beliau juga tidak mengkafirkan. Padahal ulama sepakat, Orang yang berkeyakinan Al-Quran itu makhluk, dia kafir. Kenapa Imam Ahmad tidak mengkafirkan Al-Ma'mun? Karena dia jahil, bodoh, dia punya uzur. Walaupun dia hidup bersama para ulama, di dekatnya, yang lebih dekat dengan dia adalah orang yang menyesatkan dia. Umumnya para ulama tidak sampai mengkafirkan para penguasa tersebut karena memberi uzur atas kejahilan mereka. Iya. Ini pelajaran penting bagi kita. Kita enggak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan yang dihadapi oleh Imam Ahmad, tapi beliau memilih untuk bersabar sampai akhirnya Allah mendatangkan pertolongannya. Iya. Coba seandainya beliau memberontak, maka akan tertumpah darah, terjadi mudarat yang sangat besar. Dan orang-orang mengatakan, bukankah dia berpemahaman Al-Quran itu makhluk adalah kekufuran, mudarat yang besar? Kenapa Imam Ahmad gak mau memberontak? Karena takut mudarat yang lebih besar. Padahal kekufuran itu kan lebih besar mudaratnya. Nah, disinilah jemaah sekalian, pemahaman ulama. Kata beliau, betul, kekafiran itu lebih besar mudaratnya, tapi dia dampaknya tidak terlalu luas dibandingkan kalau terjadi peperangan karena pemberontakan. Itu dampaknya akan sangat luas sekali. Iya. Kemudian kekufuran itu dilawan dengan ilmu. Dilawan dengan ilmu, bukan dengan kekuatan senjata. Dilawan dengan ilmu. Kecuali kalau dalam jihad fi sabilillah terpenuhi syarat-syarat jihad, barulah berjihad. Iya. Jadi ini luar biasa pemahaman Imam Ahmad, menjadi pelajaran untuk kaum muslimin sampai di masa kita ini. Baik. Maka jemaah sekalian, dalam sejarah pernah terjadi hal seperti ini, sungguh dahsyat. Walaupun alhamdulillah mungkin kita sudah jarang mendengarkan ada orang yang menyebarkan pemahaman ini, tapi masih ada saja sedikit yang menyebarkan pemahaman Al-Quran itu makhluk. Dan apa diantara dampak negatifnya jemaah sekalian kalau mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk? Sebenarnya ada yang mereka inginkan di balik itu, yaitu Al-Quran apabila dikatakan makhluk, maka makhluk itu bisa benar bisa salah. Itu yang mereka inginkan. Jadi akal mereka kalau begitu bisa menyalahkan Al-Quran. Itu yang mereka inginkan. Karena itu prinsip Ahlul Bid'ah dari kalangan Mu'tazilah, Ahlul Kalam. Akal itu lebih tinggi daripada wahyu. Wahyu kalau bertentangan dengan akal, wahyu itu ditolak atau ditafsirkan mengikuti akal. Itu sebenarnya yang mereka inginkan. Dan kalau Al-Quran itu adalah makhluk, mungkin satu saat perlu direvisi. Itu yang mereka inginkan. Padahal Al-Quran Allah turunkan semuanya adalah kebenaran dan berlaku sampai akhir zaman. Iya. Ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang keempat, fadilatu hadzal du'a ma'ikhtisarihi. Hadis ini menunjukkan keutamaan membaca doa ini walaupun doanya sangat singkat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini insyaallah kita mudah menghafalkannya. Tetapi walaupun singkat, doa ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Apa keutamaannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendatangi satu tempat kemudian dia baca doa ini, tidak ada satu pun yang bisa membahayakannya. Subhanallah. Tidak ada yang bisa membahayakannya. Tidak jin, setan, setan dari kalangan jin, tidak pula manusia yang jahat, tidak pula binatang buas atau binatang berbisa, tidak apapun. Termasuk bencana alam, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Tidak ada satupun. Baca jemaah sekalian. Terutama kita di lantai 7 nih. Ya. Harus baca doa ini. Ya. Ini luar biasa. Maka jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran penting. Ketika kita membaca doa ini, tentunya jangan sekedar baca, tapi disertai dengan amalan hati. Amalan hati hanya bergantung kepada Allah. Sungguh aneh kalau kita baca doa ini tapi hati kita bergantung kepada selain Allah. Dan Allah telah berjanji, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Ya. Jadi ini keutamaannya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, dimanapun kita datang, bacalah doa ini. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man nazala manzilan," siapa yang mendatangi satu tempat. Ini berlaku umum, di mana saja. Di rumah kita, di kendaraan kita, di jalan, atau di tempat kerja, tempat taklim, baca. Terutama di pasar-pasar banyak setan. Maka bacalah dua ini. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Iya, sering-sering membaca doa ini. Pelajaran yang kelima, anna nawasil makhluqat biyadillah. Bahwasannya ubun-ubunnya seluruh makhluk di tangan Allah. Maksudnya jemaah sekalian, seluruh makhluk berada di bawah kekuasaan Allah. Iya. Seluruh makhluk berada di bawah kekuasaan Allah. Bukan artinya saya menafsirkan tangan menjadi kekuasaan, tidak. Allah memiliki tangan, Allah juga berkuasa, dua-duanya. Karena ada orang dia tafsirkan kuasa tapi dia ingkari sifat tangan, maka itu yang salah. Tapi kalau kita katakan Allah punya tangan dan Allah juga punya kuasa, maka itulah yang benar. Iya. Jadi maksud ucapan beliau adalah seluruh makhluk berada di bawah kekuasaan Allah. Makanya kita tidak perlu takut dengan makhluk-makhluk yang jahat, bersandarlah kepada Allah yang maha kuat. Hadis ini menunjukkan apabila Allah melindungi kita, tidak ada satupun yang bisa membahayakan kita. Apabila Allah melindungi kita, tidak ada satupun yang bisa membahayakan kita. Maka bacalah doa ini dan hati bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, pelajaran lainnya, ulama menjelaskan yang dimaksud kalimat-kalimat Allah yang sempurna adalah Al-Quran tidak memiliki kekurangan dan tidak ada cacat sedikit pun. Al-Quran semuanya benar, semuanya baik, tidak ada kekurangan. Dan kesempurnaan Al-Quran itu pada dua sisi, yaitu as-sidqu fil akhbar wal adlu fil ahkam. Benar di dalam pengabaran, semua yang dikabarkan Al-Quran, baik berita masa lalu maupun berita masa depan, itu benar, nyata, fakta. Kemudian yang kedua, adil di dalam hukum-hukumnya. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqaw wa adla, dan sempurnalah kalimat Rabbmu sidqaw wa adla, benar dan adil. Benar dalam pengabaran dan adil di dalam hukum. Ini yang dimaksud kesempurnaan Al-Quran. Semuanya benar, tidak ada yang salah, semuanya adil, tidak mengandung kezoliman sedikit pun. Intinya, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat. Sebagaimana juga firman Allah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Karena Al-Quran Allah turunkan sempurna. Jadi jemaah sekalian, ini diantara keistimewaan ajaran Islam. Satu-satunya hukum, satu-satunya ajaran, satu-satunya sistem, satu-satunya undang-undang yang bisa kita katakan sempurna, tidak mengandung kekurangan. Dilihat dari sisi manapun, adapun yang dibuat-buat manusia, terkadang di satu sisi baik, di sisi lain penuh dengan kekurangan. Tapi Al-Quran sempurna. Namun sayangnya manusia banyak berpaling dari Al-Quran, berpaling kepada hukum-hukum, ajaran-ajaran, ataupun undang-undang, ataupun adab-adab, ataupun cara-cara ibadah yang dibuat-buat oleh orang. Bahkan terkadang keluar dari kepala-kepalanya orang kafir. Baik, pelajaran lain, Nabi SAW mengatakan min syarri ma khalaq, dari keburukan yang dia ciptakan. Maksudnya Allah. Hadis ini menunjukkan Allah yang menciptakan segala keburukan. Kebaikan dan keburukan adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Kebaikan ciptaan Allah, keburukan juga ciptaan Allah. Mungkin ada orang yang dia khawatir merendahkan Allah, sehingga dia mengatakan kebaikan itu ciptaan Allah, keburukan itu ciptaan setan. Padahal dia telah mempersekutukan Allah dengan setan. Dia tanpa sadar, justru ketika dia mengatakan setan menciptakan keburukan, bukan Allah, maka dia telah mempersekutukan Allah tanpa dia sadari. Allah pencipta segala sesuatu. Sebagaimana juga firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Begitu pula firman Allah, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kamu serta apa yang kamu kerjakan. Maka hadis ini menegaskan keburukan itu ciptaan Allah. Tapi jemaah sekalian, kita tidak boleh kemudian mengatakan Allah berbuat buruk. Beda dengan makhluk. Makhluk kalau dia melakukan kejelekan, maka kita katakan dia berbuat jelek dan dia orang yang jelek. Itu makhluk. Tapi Allah menciptakan kejelekan, enggak bisa kita katakan Allah berbuat jelek. Perbuatan Allah semuanya sempurna. Perbuatan Allah sifat Allah. Semua yang Allah lakukan semuanya baik, sempurna. Lalu jemaah sekalian, di mana letak kejelekan itu? Kejelekan itu letaknya pada makhluk itu sendiri. Allah menciptakan setan. Perbuatan setan juga Allah ciptakan. Tetapi perbuatan Allah menciptakan setan bukan kejelekan. Yang jelek adalah setannya. Bukan perbuatan Allah menciptakan setan itu. Iya. Perbuatan Allah maha baik. Semua sifat-sifat Allah sempurna. Dan itu arti alhamdulillah. Alhamdulillah artinya wasful mahmudi bil kamal. Mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan, tidak mengandung kekurangan. Jadi keburukan itu bukan pada perbuatan Allah, tapi pada makhluk yang Allah ciptakan. Iya. Kemudian juga jemaah sekalian, Allah tidak menciptakan keburukan kecuali ada hikmah yang baik di balik itu. Jadi bukan keburukan semata-mata, tapi ada hikmah-hikmah di balik itu. Seperti adanya setan, maka ada orang-orang yang dapat pahala sabar menghadapi godaan setan. Begitu pula kita berdakwah, berjihad, karena ada setan yang menjerumuskan manusia dalam kesesatan dan kekafiran. Pelajaran terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, para ulama juga mengatakan dalam hadis ini terdapat pelajaran penting, yaitu tentang salah satu keistimewaan syariat. Dan ini juga harus diikuti oleh orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu jemaah sekalian? Syariat kita tidaklah melarang satu kemungkaran kecuali memberikan solusi terbaik sebagai penggantinya. Maka di sini syariat melarang kita meminta perlindungan kepada selain Allah, kemudian memberikan ganti kepada kita untuk membaca doa ini, minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sifat syariat Islam. Tidaklah melarang sesuatu kecuali pasti ada solusinya yang lebih baik. Begitu pula kita ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, hendaklah kita berusaha. Berusaha semampu mungkin. Kita larang orang melakukan yang haram, kita berusaha membantu dia memberikan solusi. Semoga dengan itu dia lebih mudah untuk meninggalkan yang haram. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. InsyaAllah kita lanjutkan tanya jawab setelah solat isya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Saya ingin bertanya, dulu saya pernah ingin pindah agama dan saya sudah sempat beribadah dan berdoa kepada selain Allah. Dan beberapa minggu lalu saya baru ingat kalau dulu saya sudah sempat beribadah kepada selain Allah. Apakah saya sudah termasuk musyrik Ustaz? Dan apakah saya perlu mengucapkan syahadat lagi? Dan pada saat ini ketika saya berdoa sesuai syariat, masih suka terbayang jika rupa Allah itu seperti patung Yesus yang dianggap Tuhan oleh orang Nasrani. Apa yang harus saya lakukan Ustaz supaya saya tidak membayangkan seperti itu lagi? Baik. Yang pertama jemaah sekalian, sebenarnya ketika seorang muslim akidahnya terganggu, maka itu adalah termasuk permainan setan. Di satu sisi itu permainan setan yang menunjukkan dia berada di jalan yang benar. Yang menunjukkan dia berada di jalan yang benar. Makanya setan mengganggunya, membuat dia goyah dalam keimanan, membisikkan dalam hatinya untuk murtad, untuk keluar dari agama Islam, untuk beribadah atau berdoa kepada selain Allah. Ini sebenarnya di satu sisi menggembirakan. Kenapa? Itu menunjukkan agama yang dia pegang hari ini, pegang sekarang, yang dia jalani, keyakinan yang dia imani, itu berarti benar. Itu pertanda berarti benar. Kenapa? Karena kalau dia sudah rusak, sudah salah, sudah sesat, ngapain setan-setan mau repot-repot menyesatkan dia? Ya. Sebagaimana diibaratkan para ulama, setan itu, pencuri itu tidak akan masuk ke rumah yang rusak. Artinya, karena imannya itu benar, yang dia lalui itu, yang dia jalani itu benar, makanya setan ingin memalingkan dia. Itu hakikatnya, jemaah sekalian. Setan ingin memalingkan dia karena memang imannya benar. Kalau salah, buat apa setan menyesatkan dia? Dan inilah rahasianya, jemaah sekalian, mengapa banyak orang sholat di masjid terganggu kekhusyukannya. Karena ibadahnya benar. Tapi coba lihat orang beribadah di tempat-tempat ibadah yang lain, subhanallah, khusyuk sekali kan? Khusyuk sekali mereka. Sampai ada yang nangis-nangis. Khusyuk sekali, luar biasa. Bersemedi, khusyuk sekali. Kenapa? Enggak ada setan lagi yang ganggu. Makanya dia khusyuk. Buat apa diganggu? Dia sudah salah, dia sudah kafir. Buat apa lagi diganggu? Ya, hemat tenaga saja. Ya. Ini pertama. Makanya betul-betul harus dijaga. Kemudian yang kedua, ketika iman kita goyah, muncul keinginan-keinginan untuk kufur, ini juga pertanda buruk. Di satu sisi pertanda baik, ini pertanda buruk. Itu menunjukkan apa? Iman kita benar, yang kita imani, tapi lemah. Lemah keimanan kita. Maka kalau begitu solusinya adalah menguatkan keimanan. Itu solusinya. Menguatkan keimanan. Bagaimana caranya menguatkan keimanan? Dua cara terbaik. Yang pertama menuntut ilmu, yang kedua berdoa kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Menuntut ilmu, mendalami ilmu agama. Dengan menuntut ilmu, iman kita akan semakin kokoh, semakin kuat. Jangan heran kalau Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang imannya paling kuat. Kenapa? Mereka yang paling berilmu. Mereka yang paling berilmu. Makanya iman mereka yang paling kuat. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu orang-orang yang berilmu. Kemudian jemaah sekalian, yang harus dilakukan kalau kita diganggu seperti ini, jangan dituruti. Bayangan-bayangan itu diputuskan, jangan diikuti. Bisikan-bisikan di hati kita jangan dituruti. Sama dengan orang yang, kata Nabi SAW, setan datang kepadanya dan mengatakan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Terakhir dia katakan, siapa yang menciptakan Allah? Kelihatannya pertanyaan, tapi untuk menyesatkan. Maka kata Nabi SAW, falyantahi, hendaklah dia berhenti. Jangan teruskan. Jangan diteruskan. Kemudian minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bayangan-bayangan ini harus dihilangkan. Itu gangguan setan. Jangan diikuti permainan setan. Iya. Dan apabila sudah terlanjur menyembah kepada selain Allah, maka segeralah bertobat, bersyahadat, karena itu adalah kesyirikan dan kekufuran. Dan Allah Maha penerima tobat selama kita memenuhi syarat tobat dan juga belum habis masa bertobat, yaitu belum datang malaikat maut menjemput kita. Iya, wallahu alam. Bolehkah bekerja atau safar di tempat atau daerah yang masih ada unsur kesyirikan? Pertama, kalau itu daerah muslim tapi di situ ada juga kesyirikan dan kekufuran, maka jangan datangi tempat kesyirikannya. Kecuali kalau mau berdakwah. Dan itu fardu kifayah. Harus ada yang datang untuk berdakwah kepada mereka. Ya. Tapi kalau yang dimaksud di sini daerah negeri kafir, negeri yang dikuasai oleh orang kafir, seperti negara-negara di Eropa pada umumnya, begitu pula di Amerika pada umumnya, negeri-negeri kafir, maka pada asalnya haram. Berziarah ke negeri kafir pada dasarnya adalah haram. Kecuali memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, kita ada kebutuhan. Ada kebutuhan penting. Kalau enggak penting, semisal cuma jalan-jalan saja, maka tidak boleh. Dan bahkan ada sebagian hajat itu yang sifatnya fardu kifayah. Contohnya apa? Dakwah. Seperti para duta besar. Duta besar itu, duta besar negeri Islam yang berada di negeri-negeri kafir, tugas utama mereka sebenarnya adalah berdakwah. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mampu mengamalkan agama kita. Kalau kita dilarang-larang mengamalkan agama, enggak boleh kita ke sana. Seperti wanita enggak boleh pakai jilbab atau enggak boleh pakai hijab syar'i. Kalau kelihatan pakai hijab syar'i, ditangkap dan dihukum atau didenda. Dan subhanallah, itu masih terjadi di negara-negara yang sok modern dan paling lantang kalau berbicara hak asasi atau kebebasan dan demokrasi. Tapi kepada umat Islam, mereka tidak menghargai. Iya. Kalau sudah tahu begitu, jangan ke situ. Bahkan yang tinggal di situ wajib berhijrah. Ketika para malaikat mewafatkan orang-orang yang menyelisihi syariat dengan alasan kami orang-orang lemah di sini. Apa kata para malaikat? Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha? Bukankah bumi Allah itu luas? Kamu bisa berhijrah. Jadi mereka enggak bisa buat alasan. Saya enggak, wanita misalkan saya enggak pakai jilbab karena memang dilarang. Kata para malaikat, bukankah bumi Allah itu luas? Kamu bisa berhijrah. Itu terjadi menjelang wafatnya. Iya. Kecuali memang dia sama sekali enggak sanggup berhijrah. Di penjara dia misalkan, atau penjara kota, penjara negeri, enggak bisa keluar. Nah, itu lain lagi. Tapi kalau dia mampu, wajib berhijrah. Iya. Kemudian syarat yang ketiga, memiliki kekuatan ilmu. Maksudnya, mendalam dia ilmu agamanya untuk membentengi diri dari serangan syubhat. Karena sudah dimaklumi, mereka membuat keraguan-raguan terhadap ajaran Islam. Dan tidak sedikit orang yang setelah tinggal di negeri kafir, pulang-pulang jadi liberal. Mau menanggalkan status Islam, juga masih kurang berani jadinya Islam liberal. Iya. Dan bahkan ini program yang mereka canangkan di perguruan-perguruan tinggi mereka, memberikan beasiswa kepada anak-anak kaum muslimin dari seluruh dunia, dan Indonesia termasuk korban terbanyak. Makanya kita dengar hari ini muncul Islam liberal, itu gak muncul begitu saja. Itu hasil pengkaderan dari beasiswa ini. Pengkaderan beasiswa anak-anak kaum muslimin yang belajar di negeri-negeri kafir. Iya. Kemudian yang keempat, kekuatan iman untuk membentengi diri dari serangan syahwat. Ini kata para ulama, 4 syarat bolehnya pergi ke negeri kafir. Apakah pergi sementara waktu atau dalam waktu yang lama? Harus terpenuhi empat syarat ini. Iya. Untuk syirik kecil, apakah dosa dan masuk neraka? Syirik kecil, bahkan dosa terbesar setelah syirik besar. Dosa terbesar setelah syirik besar. Tetapi untuk masuk neraka, maka kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki dia dimasukkan ke dalam neraka, maka masuk neraka. Kalau mungkin dia punya amal-amal soleh yang bisa menutupi syirik kecilnya, maka dia selamat. Karena Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Iya. Yang pasti masuk neraka adalah syirik besar. Itu yang pasti masuk neraka. Dan itu pun maknanya kalau dia tidak tobat sampai mati. Kalau dia bertobat, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di rumah saya terdapat tanduk kambing yang di tengahnya ditempelkan seperti bacaan-bacaan tulisan Arab dan diletakkan di atas pintu kamar ayah saya. Apakah benda tersebut termasuk syirik? Saya sudah nasihati ayah saya untuk mencopot, tapi beliau bilang itu hiasan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada ayah saya. Biasanya itu adalah jimat. Biasanya kalau sudah ada tulisan-tulisan Arab seperti itu diyakini sebagai jimat. Maka nasihati, sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Iya. Kalau betul-betul itu hanya hiasan, enggak ada keyakinan, sebenarnya enggak masalah. Cuman bentuk seperti itu perlu dikhawatirkan. Mungkin awalnya diniatkan hiasan, tapi karena bentuknya mirip dengan jimat, bisa jadi setan menjadikan itu pintu untuk menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Maka sepatutnya dihindari. Wallahu a'lam. Apa dalil tauhid dibagi menjadi tiga? Dalilnya jemaah sekalian adalah seluruh dalil Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang tauhid. Silahkan datangkan ayat apapun dan hadis manapun yang berbicara tentang tauhid, dia tidak akan keluar dari tiga macam tauhid ini. Enggak akan keluar. Ini yang disebut para ulama dengan istilah istiqra'un nusus. Artinya penelitian secara menyeluruh. Jadi secara menyeluruh semuanya. Semua dalil-dalil yang berbicara tentang permasalahan itu. Dalam hal ini tauhid. Istiqra'un nusus, penelitian secara menyeluruh terhadap semua dalil-dalil yang berbicara tentang tauhid, maka hasilnya tauhid terbagi menjadi tiga. Coba bacakan ayat apapun, hadis apapun, enggak akan keluar dari tiga macam tauhid. Orang yang berkata begini, artinya dia menolak tauhid dibagi menjadi tiga, karena dia belum tahu arti tiga macam tauhid ini. Kalau dia sudah tahu, enggak mungkin dia mengingkari. Kalau dia mengingkari, kafir. Mengingkari ajaran Allah, mengingkari tauhid. Pertama jemaah sekalian, dalil-dalil yang berbicara tentang perbuatan Allah. Allah adalah Rabb, sang pencipta, pemberi rezeki, penguasa dan pengatur alam ini. Itulah maksudnya tauhid rububiyah. Yang kedua, dalil-dalil yang berbicara tentang kewajiban beribadah kepada Allah, menyembahannya kepada Allah, tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Itulah tauhid uluhiyah. Kemudian dalil-dalil yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itulah tauhidul asma wa sifat. Mana mungkin seorang muslim mengingkari ini? Enggak mungkin kalau dia paham. Mereka hanya mencari-cari celah untuk menyesatkan. Padahal mereka tidak punya celah. Ya, jadi dia ngomong begitu karena dia enggak tahu apa arti tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah, dan apa itu tauhidul asma wa sifat. Ya. Sama jemaah sekalian, mirip dengan itu, ulama dalam masalah fikih juga melakukan istiqra'un nusus, sehingga hasilnya hukum itu menjadi wajib, sunnah, halal, haram, makruh, mubah. Sekarang saya tanya, ada enggak satu ayat yang mengatakan hukum menjadi enam ini? Atau satu hadis? Enggak ada. Enggak ada satu ayat yang mengatakan, misalkan, wahai kaum muslimin, hukum itu ada enam. Wajib, sunnah, halal, haram, makruh, mubah. Tidak ada. Tapi ini kalau diperhatikan, dikumpulkan semua dalil yang berbicara tentang hukum, maka dia tidak akan keluar dari enam hukum ini. Dan tidak seorang pun ulama yang mengatakan pembagian hukum menjadi enam itu adalah bid'ah. Tidak seorang pun. Karena dalilnya adalah seluruh ayat dan hadis yang berbicara tentang hukum, hasilnya hukum menjadi enam ini. Iya. Bagaimana dengan orang yang bisa terbang? Superman. Kebal dan sebagainya. Mereka sebut dengan ilmu hikmah. Mereka sebut ilmu hikmah, bahkan mereka sebut itu juga karomah. Tapi itu semuanya adalah sihir dan perdukunan. Ilmu kebal, ilmu meringankan tubuh, ilmu tenaga dalam, mereka sebut ilmu hikmah, ilmu karomah, ilmu kanuragan, ilmu kesaktian, itu semuanya hakikatnya adalah sihir dan perdukunan. Makanya jemaah sekalian, kita harus bisa membedakan mana karomah dan mana sihir dan perdukunan. Ini sudah sering kita sampaikan, mudah membedakannya. Perbedaan yang pertama, karomah itu datangnya dari Allah, sihir itu dari setan. Perbedaan yang kedua, karomah itu tidak didapatkan dari hasil mempelajari. Tidak ada dalam syariat ilmu karomah atau yang mereka istilahkan dengan ilmu hikmah, tidak ada. Ilmu hikmah maksudnya di sini ilmu kesaktian. Tidak ada. Dalam syariat tidak ada pelajaran ilmu kesaktian, ilmu kanuragan, tidak ada. Kalau seorang mengklaim punya ilmu kesaktian, dapatnya dari mana? Dari hasil belajar. Maka itu adalah sihir. Karena sihir bisa dipelajari. Awalnya setan yang mengajarkan. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Kata Allah, Nabi Sulaiman tidaklah kafir, yang kafir adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Setan dari kalangan jin maksudnya. Mereka datang kepada seseorang, lalu mereka suruh dia melakukan amalan ini dan itu. Kemudian mereka membantu dia. Dan dia pikir itu ilmu karomah, ilmu hikmah, padahal sihir. Perbedaan berikutnya, karomah itu, kalau itu datang dari Allah, itu enggak bisa digunakan untuk saling menantang, saling menguji ilmu kesaktian, enggak bisa. Kalau bisa digunakan seperti itu, maka itu adalah sihir. Kenapa? Karomah itu dari Allah. Kalau setiap kita ingin keluarkan, dia muncul, seakan-akan kita mengatur Allah. Itu enggak mungkin. Perbedaan berikutnya, dan ini yang terpenting, lihat orangnya. Kalau orangnya kesehariannya saja enggak sholat, atau banyak syirik dia lakukan, atau perbuatan mengada-ada dalam agama, lalu mengaku punya ilmu hikmah, subhanallah, itu pasti perdukunan. Iya. Tapi kalau orangnya masya Allah mentauhidkan Allah, mengamalkan sunnah, maka itu tanda Allah berikan kepadanya karomah. Iya. Kemudian perbedaan lain jemaah sekalian, karomah itu untuk menolong agama Allah. Dan biasanya mereka punya ilmu-ilmu ini cuma untuk main-main. Dan karomah itu menjadikan orangnya lebih tawadu. Dan biasanya punya ilmu ini makin sombong dia. Iya. Inilah jemaah sekalian, cara mudah membedakan mana karomah, mana sihir. Berhubungan dengan dalil, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana yang mengetahui perkara yang sudah terjadi atau yang akan terjadi, seperti sebab-sebab kecelakaan pesawat dari perukiah yang merukiah seseorang, kemudian muncul jin yang menjelaskan sebab kecelakaan, atau berita tentang dajjal dan berita-berita lainnya melalui jin yang terdapat di dalam tubuh orang tersebut. Pertama, berita tentang adanya kecelakaan pesawat atau kejadian-kejadian masa depan didapatkan perukyah oleh dari para jin, itu bukan perukyah, itu dukun. Sebenarnya mana sudah kita bahas kan pekan lalu, dua pekan yang lalu atau pertemuan sebelumnya, hadis Nabi SAW. Para dukun itu, para jin, mereka mencuri berita dari langit lalu mereka membisikkan kepada para dukun. Iya. Makanya jemaah sekalian, meruqyah itu jangan ngajak ngobrol jin. Kita bisa disesatkan. Kecuali sekedar untuk mendakwahi dia, menasihati. Ya. Kamu agamanya apa? Nasrani misalkan. Ajak dia masuk Islam, berikan nasihat. Itu saja, sebatas itu. Jangan ngajak ngobrol macam-macam. Kalau kita bertanya perkara gaib kepada dia, maka kita jadi dukun. Kita sudah jadi dukun. Ya. Itu kan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah bagaimana para jin mencuri berita dari pembicaraan malaikat lalu mereka membisikkan kepada para dukun. Iya. Adapun tentang dajjal, maka cukup bagi kita hadis-hadis sahih. Jangan percaya kepada para jin tersebut. Hadis-hadis sahih berbicara tentang dajjal, sangat banyak akan kemunculan dajjal. Iya. Jadi gaib seperti ini namanya gaib nisbi. Bukan gaib mutlak. Gaib nisbi itu artinya sebagian orang, sebagian makhluk sudah tahu. Sebagian lagi belum tahu. Adapun yang mutlak, yang Allah belum kabarkan sama sekali, maka tidak mungkin kita tahu. Kenapa para jin itu bisa tahu? Karena Allah sudah beritahukan kepada malaikat. Malaikat berbicara, lalu mereka mencuri dengar. Begitu ceritanya. Adapun yang belum diberitahukan oleh Allah, tidak mungkin diketahui oleh makhluk. Enggak mungkin. Sebagaimana Allah tegaskan, kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, katakanlah tidak ada yang mengetahui satupun makhluk di langit maupun di bumi perkara gaib itu kecuali Allah. Iya. Tentang orang yang percaya akan kekuatan batu orgonit untuk menangkal energi apa nih? Energi kukuh yang menimpa tubuh, apakah termasuk syirik? Itu namanya ilmu metafisika katanya di sini. Ya, itu termasuk syirik. Termasuk kesyirikan, itu termasuk jimat. Sama dengan kepercayaan terhadap jimat-jimat. Ya. Apa bedanya tahrif, tamtsil, taqyif dan ta'wil pada asma, pada nama atau sifat-sifat Allah? Tahrif itu artinya penyelewengan. Artinya penyelewengan. Dan penyelewengan makna, penyelewengan itu ada dua. Penyelewengan makna dan penyelewengan lafaz. Contoh penyelewengan lafaz. Sebagian golongan ahlul bid'ah itu, mereka membaca wa kallamallahu Musa taklima menjadi wa kallamallaha Musa taklima. Allah Tadinya Allah berbicara kepada Musa, mereka balik. Musa yang berbicara kepada Allah. Kenapa? Mereka tidak beriman Allah bisa berbicara. Na'udzubillah. Tapi itu sedikit. Kebanyakan tahrif makna. Jadi lafaznya mereka biarkan, tapi maknanya mereka selewengkan. Contohnya apa? Banyak. Istiwa. Allah istiwa di atas arsy. Al-istiwa itu maknanya di atas arsy, menurut kesepakatan ulama ahlus sunnah. Tapi mereka tidak mau mengimani Allah di atas arsy. Makanya mereka tafsirkan supaya mengikuti keimanan mereka. Apa mereka tafsirkan? Istaula, berkuasa. Bukan di atas, tapi maknanya berkuasa. Jadi ini contoh tahrif, penyelewengan. Menafsirkan dengan tanpa dalil dan menyelisihi manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Adapun tamthil artinya menyerupakan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti mengatakan tangan Allah seperti tangan fulan, itu tamthil. Sedangkan takyif, takyif itu maknanya menyebutkan kayfiyah, bentuk sifat Allah. Seperti mengatakan tangan Allah seperti ini dan seperti itu. Atau Allah istiwanya sambil duduk misalkan. Siapa yang ngomong sama kamu Allah sambil duduk? Tidak kan? Jadi gak boleh. Itu namanya takyif. Atau bertanya dengan kata kaifa. Bagaimana sih bentuk tangan Allah? Bagaimana sih bentuk wajah Allah? Dia ingin menggambarkan bagaimana bentuknya. Maka ini termasuk penyimpangan. Kemudian ta'wil. Ta'wil itu ada dua. Ta'wil sahih dan ta'wil fasid. Ta'wil fasid itulah tadi tahrif. Jadi yang mereka sebut ta'wil sebenarnya adalah tahrif, penyelewengan. Tapi mereka menyebutnya ta'wil. Karena kalau disebut ta'wil, kedengaran keren. Berarti dia ahli ta'wil. Ta'wil itu artinya tafsir. Iya. Tapi sebenarnya itu bukan ta'wil, melainkan tahrif, penyelewengan. Kalaupun disebut dengan ta'wil, maka itu ta'wil fasid, ta'wil yang rusak. Adapun ta'wil sahih, maka boleh. Contohnya mas kalian, ta'wil sahih. Dan ini sekaligus sebagai jawaban. Mereka mengira ahlus sunnah tidak menta'wil. Itu tidak benar. Ahlus sunnah menta'wil, tapi ta'wilnya dengan dalil. Contohnya jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, yu'dhin ibnu adam yasubud dahar wa ana dahar. Anak Adam menyakiti aku, yaitu dia mencaci waktu, padahal akulah waktu. Maka para ulama menafsirkan maksudnya bukan Allah waktu, Allah pemilik waktu, penguasa waktu, pencipta waktu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah lanjutan hadis, uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikan waktu siang dan malam. Ya. Jadi ada dalilnya, bahkan hadis itu sendiri adalah dalilnya. Makanya ulama tidak menamakan Allah dengan ad-dahar, waktu. Tapi maknanya hadis itu adalah Allah pencipta penguasa waktu. Itu contoh ta'wil yang sahih. Ya. Adanya keris di rumah adalah, apakah itu tanda kekafiran? Keris buat apa dulu? Kalau buat motong cabai sama tomat, gak apa-apa. Iya. Tapi kalau diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan, maka tidak ada bedanya dengan jimat. Jimat itu mau apapun itu. Apapun benda-benda yang diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan, maka itulah yang disebut dengan tamimah. Iya. Kalau kita terjemahkan, namanya jimat. Jadi kalau diyakini itu adalah sebagai bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, maka itu syirik. Hendaklah kita nasihati penghuni rumah kita untuk meninggalkan kesyirikan. Ana mau minta saran bagaimana seharusnya ana memberitahu kepada keluarga tentang syirik percaya pada dukun. Ana berasal dari desa yang masih awam dan orang tua ana masih faham tentang jimat, sedangkan ana baru belajar sunnah dan mengetahui hukumnya. Lalu bagaimana ana menjadi anak yang soleh untuk orang tua? Anak yang paling soleh dan paling berbakti kepada orang tuanya adalah yang menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Dan dia gak peduli orang tuanya mau marah atau senang, tetap dia nasihati. Gak peduli. Karena demi kebaikan orang tuanya, dia gak takut walaupun orang tuanya marah. Yang penting dia sampaikan dengan cara yang baik, bukan dengan cara keras atau kasar kepada orang tua. Dia mengambil resiko walaupun orang tuanya marah demi menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Itulah anak yang paling berbakti, yang menyelamatkan orang tuanya dari penderitaan terbesar, yaitu api neraka. Maka berikan nasihat. Dan nasihat itu, sekali lagi nasihat itu adalah menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Jemaah sekalian, nasihat kalau dia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, apalagi kita baca ayat dan hadisnya, itu insya Allah akan lebih berkah dan lebih mengena di hati orang. Makanya berusahalah menghafal. Soal dukun, jemaah sekalian, paling tidak hafalkan 3 dalil soal perdukunan, peramalan. 1, surat An-Naml ayat ke-65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Sudah jelas, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Maka percaya ada makhluk yang tahu perkara gaib selain Allah berarti menyamakan makhluk itu dengan Allah. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah, begitu pula diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Jabir, yaitu Nabi SAW bersabda, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, orang pintar yang bisa meramal-ramal masa depan, kemudian mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ketiga, hadis riwayat Muslim dari Hafsah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atakahinan fasa'alahu an syai lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Siapa yang datang kepada dukun bertanya satu masalah gaib, maka tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Dan hadis-hadis ini semuanya nanti akan kita bahas juga di bab tentang perdukunan. Dan kitab Tauhid ini ada 5 bab membahas tentang perdukunan. Jadi cukup banyak, 5 bab semua bertema sihir dan perdukunan. Termasuk di situ perbintangan dan metode-metode tukang sihir, insyaallah nanti akan kita bahas. Iya. Adapun tentang jimat, hafalkan hadis tadi, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Hadis singkat, hadis riwayat Ahmad dari Ubba bin Amir radhiyallahu anhu, siapa yang menggunakan jimat, dia telah berbuat syirik. Sampaikan ayat-ayat dan hadis ini, jelaskan secara singkat, mudah-mudahan dengan itu mereka mendapatkan hidayah. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Mohon maaf yang belum terjawab, mudah-mudahan bisa kita jawab di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.